dapat memandang langit terang. Setelah gelap mengakhiri cerita, ada renda yang tersisa. Adakah yang hilang? Dan ternyata tak kucoba untuk bersama.